Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Aina sekolah hadis kitab Allah wa kharal hadi haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan akhwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Allah azza jal di malam hari ini setelah maghrib malam Ahad kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza Jal di Masjid Baitul Salam ini dalam rangka mempelajari serial kajian Syarah Mantumah Al-Baikuniyah yang ditulis ada pertemuan yang ke-37 yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah halamannya 87 tentang hadis syadz. Dan antum lihat mas, bedanya ketika antum itu menuntut ilmu syar'i dengan serius, dengan fokus, akan berbeda ketika antum itu datang ke kajian yang di situ hanya hura-hura, atau hanya seremonial, atau hanya sekedar membangkitkan semangat secara kalau bisa dikatakan cepat membangkitkan, tapi hilangnya juga cepat. Ana masih ingat dulu ketika ana masih di Abu Dhabi, kajian Masai dari Saudi itu banyak. Ya. Jadi mereka datang ke Dubai, terus kemudian ada daurah syar'iyah selama seminggu atau di Ra'sul Khaimah. Kemudian ana bertanya kepada Syekh, ya Syekh, astadzin insyaallah astadzin minad dars saghibu minad dars wa sahduru daurah Syekh fulan. Qala Syekh Shalih Al-Mushari hafizallah izaki, laisa hakada talabul ilmi. Laisa hakada tatlubul ilmi. لأن هذا الأسبوع تستعدين من دورة شيخ فلان وبعد الأسبوع أو بعد الأسبوعين ستستعدين من دورة شيخ فلان وبعد الشهر تستعدين من دورة شيخ فلان هذا ليس طلب العلم وبإمكانها ستحصل على علم ستحصل على فهم ولكن هذا طلب العلم مثل تأكل سندويشات. نعم. ومداومة على شيء خفيف هذا أفضل بكثير من أن تدوم في شيء كبير ولكن بعد ذلك تنقطع منه. Wala tafham syekh. Jadi syekh mengatakan ketika ana saat itu tanya, syekh ana ingin izin tidak hadir di kajian antum untuk daurah syekh fulan. Ya, dan syekh fulan itu datang dari luar UAE. Ada yang dari Saudi, ada dari Jordan. Ya. Dan saat itu Syekh memberikan nasihat Ezeki, menuntut ilmu itu bukan seperti itu. Menuntut ilmu meskipun itu sedikit, tapi menerus-menerus, itu jauh lebih afdal, lebih bagus. Bisa jadi pekan ini engkau akan minta izin untuk ikuti daurah Syekh Fulan. Pekan depannya antum akan minta izin dari Syekh Fulan. Kemudian setelah satu bulan lagi antum izin karena ada daurah Syekh Fulan ya, yang lain. Ini bisa jadi antum menuntut ilmunya dapat pemahaman, tapi pemahamannya seperti makan sandwich. Cepat kenyang, cepat lapar pula, tidak mengakar. Dan kalau antum itu misalnya, taruhlah itu daurah, kalau daurah di sana beda dengan daurah di sini. Apalagi kalau di sini sebutannya tabligh akbar, kajian umum, kajian terbuka dan yang lainnya. Itu rata-rata yang dibawakan adalah tema-tema yang di situ tidak membedakan mana antum itu yang sudah paham atau masih awam. Yang jelas di situ ustadznya berusaha akan membawakan materi yang seringan mungkin, sebaik mungkin dan seenak mungkin untuk bisa dicerna. Tidak membutuhkan antum harus fokus berapa jam duduk di sana mencatat, ada kitabnya pula, enggak. Justru mereka akan membawakan tema-tema yang tematik. Ya. Terkadang itu seperti itu boleh. Seperti itu boleh. Tapi Syekh mengatakan engkau menuntut ilmunya seperti engkau makan sandwichan. Sandwich. Roti tawar itu, Mas. Ya. Kenyangnya cepat, laparnya pun cepat. Kenapa maksudnya? Karena bisa jadi engkau enggak dapat pemahaman yang sempurna. Tidak mengakar, Mas. Bisa jadi itu ada pemahaman, ada ilmu, insyaallah ada barokah, ada ajar juga. Enggak ada masalah, Mas. Tapi ketika antum bisa memilih, maka mudawamah adal qalil afdal wa ahsan min ya an tabtaghi syai' wa ba'da dhalik tantaqati'u min. Jadi terus-menerus dalam kebaikan itu walaupun itu sedikit itu jauh lebih baik daripada antum itu mengejar yang besar tapi habis itu terputus, habis itu antum tercegah darinya. Maka ketika Nabi SAW ditanya, ayu amal ahabu indallah, amalan apa yang dicintai di sisi Allah, Nabi SAW menjawab, atwamuhu wa inqala, yang terus menerus walaupun itu sedikit, Mas. Kita menuntut ilmu syar'i di setiap kajian kita paling banter 1 jam ya, dan paling lama itu di bedogan ya, antara 2,5 jam sampai 3 jam di sana ya, bahkan sampai 3,5 jam, tapi itu pun 1 pekan sekali. Namun di sini di Masjid Baitul Salam kita mudawamah hanya maksimal 1 jam, 40 menit, 35, 48 tergantung waktu sholat kita dan kemudahan dari Allah Azza Wajalla untuk menyiapkan ini semua. Oleh karena itu ana berharap kepada Allah Azza Wajalla agar kita diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu syar'i. Walaupun kita itu enggak ada apa-apanya, Mas. Kalau misalnya dibandingkan ini lebih menarik, lebih ini dan seterusnya. Maka yang lebih bagus lagi adalah ketika antum mengikuti suatu kitab, jangan pernah antum tinggalkan. Kalau antum sudah mulai dari awal kitab, minta kepada Allah Azza Wajalla agar diistiqomahkan menuntut ilmu syar'i, mengambil ilmu dari awal kitab sampai akhir kitab, dan jangan pernah antum kemudian minta untuk ada kelonggaran atau perafanan, karena itu nanti jadi pintu syaitan untuk melemahkan kemauan dan komitmen kita dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, lanjut, Mas. Nah, pindahkan dulu. Nah, kita kemarin membahas tentang mantumah baikuniyah yang di situ dijelaskan oleh Syekh tentang bahas tentang apa mas kemarin, tadlis. Intinya di situ tadlis itu manipulasi mas, memanipulasi agar kelihatan yang jelek itu jadi baik, yang terputus namun dohirnya sejatinya terputus tapi dohirnya dikamuflase seakan-akan itu menjadi sesuatu yang sambung. Dan tadlis itu ada dua mas, masih ingat? Tadlis taswiyah dan tadlis syuyukh. Mana yang lebih dahsyat? Kenapa taswiyah mas? Iya, syekhnya dibuang begitu saja. Tapi kalau tadlis syuyukh ini masih mending, walaupun menggunakan nama atau istilah yang orang lain tidak kenal kalau itu adalah nama syekhnya tersebut. Ini Nah, kemarin kita bahas tentang itu, Mas. Nah, sekarang qala mu'allif rahimahullah wa ma yukhalifu thiqatun fihi mala والشاذ والمقلوب قسمان تلا Jadi di situ kaitannya dengan mandumah baikunia ya, yang berkaitan dengan poin yang ke-21 ini adalah tentang disebutkan di situ wa ma yukhalifu. Nah, وما يخالف ثقة فيه الملاء فشد والمقلوب قسمان تلا. Hadis thiqah yang menyelisih hadis yang lebih thiqah disebut hadis syad. والمقلوب قسمان تلا, dan hadis maqlub ada dua jenis. Jadi وَمَا يُخَالِفُ ثِقَةٌ فِيهِ الْمَلَىٰ فَشَّادُ. Ya, jadi ini adalah tentang apa mas? Kaitannya kaitannya dengan jelasan ini mas. Hadis thiqah yang menyelisih hadis yang lebih thiqah, ya, thiqah terpercaya, yang menyelisih hadis yang lebih kuat kesikohannya, ya, disebut hadis syad. Dan hadis maqlub, hadis yang terbalik mas, itu ada dua jenis. Nah, kemudian di situ wahadahuma al-hadi wal-ishrun wal-thani wal-ishrun min aqsamil hadith al-madkurati fi hadhil mandubati wahuma asyad wal-maqlub. Jadi ini dua. Ya, dua di sini apa Mas? Ini syad dan maklub. Syad dan maklub. Ya. Ini adalah pembagian yang ke-21 dan 22 dari macam-macam hadis yang disebutkan dalam mantumah ini, dalam bait mantumah ini. Wahuma, dan dia itu adalah hadis syad dan hadis maklub. Ya. Hadis maklub. Dan disebutkan di sini fasyadu. Ini contoh syad. Di sini adalah misalnya syad, hadis syad. Ini adalah misalnya di sini misalnya Mas Tito. Mas Tito itu kuat. Tapi di hadapan dia ada Mas Sony, ada Rizal. Ya. Allah barik. Ya. Wis dua aja wis. Enggak usah banyak-banyak. Ya. Jadi Mas Sony dan Rizal ya. Itu jauh lebih kuat karena dua kan. Kita tidak berbicara tentang kekuatannya. Akan berbeda ketika misalnya Mas Tito orang yang dhaif. Misalnya. Ini contoh. Kemudian dilawankan dengan Mas Sony dan Rizal. Itu batil. Bukan syad. Syad itu dari yang kuat lawan jauh yang lebih kuat. Bukan yang lemah lawan yang kuat. Lemah yang kuat itu namanya batil. Sudah kalah duluan Mas sebelum bertanding. Karena yang ini karena kalah kuat. Kalah kuat. Nah. Jadi fasyadu syad ini ma'khudun minasyududi, diambil dari kata syudud, syad syudud, wa huwa al-khuruju anil qa'idati aw al-khuruju an ma alaihi nas. Wa fil hadithi alaikum bil jama'ati, ya alaikum bil jama'ati, fa inna yadallahi ala al jama'ati, wa man shadda shadda fin nari. Yani man kharaja anhum fashadhu huwa alladhi yukharifu fihi thiqatu الملأ الذي يخالف فيه الثقة الملأ أي الجماعة. ومعلوم أن الجماعة أقرب إلى الصواب من الواحد وأرجح. ولهذا يمكن أن نقول ولهذا يمكن أن نقول إن المؤلف رحمه الله قال ما يخالف ثقة فيه الملأ ما يخالف ثقة فيه الملأ على سبيل المثال وأن المراد بالقاعدة أن الشاذ هو أن الشاذ هو ما خلف فيه الثقة من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا. Jadi di sini syad syad ini adalah ma'khudun minasyudud, diambil dari apa Mas? syudud. Wahwal khuruju anil qa'idati. Itu adalah keluar dari kaidah. Syad itu keluar dari kaidah. Awal khuruju an ma'alihin nas. Atau keluar dari apa yang menjadi pijakannya orang-orang. Apa yang keluar dari pijakannya orang-orang. Wa fil hadithi, di dalam hadis, ya. Ini penjelasan dari kata-kata ini. Jelaskan alaikum bil jamaati, wajib bagi kalian itu berpegang dengan jamaah, berjamaah mas, ya berjamaah. Fa inna yadallahi, karena sesungguhnya tangannya Allah, ya. Fa inna yadallahi alal jamaati, berada di atas jamaah, ya maksudnya di sini yahfaduha. Ay yahfaduha. Itu Allah Azza Jalla akan menjaga jamaah itu, mas. Jamaah. Wa man syadda syadda finnari. Dan barang siapa yang ibta'ada wa tafarroda, dia itu menjauh dan itu menyendiri, maka dia di api neraka. Ya. Jadi artinya dia ibta'ada wa tafarrada an jama'atil muslimin. Dia itu menjauh, dia menyendiri dari jamaah kaum muslimin. Maksud jamaah itu jamaah kaum muslimin, bukan kemudian jamaah nama-nama kelompok tertentu itu, bukan. Ya, kalau kemudian ada orang yang menerjemahkan jamaah itu adalah maksudnya adalah kelompok-kelompok tertentu, maka itu dari waswas syaitan. Kenapa, mas? Karena syaitan itu berusaha untuk di situ tafrish, berusaha untuk apa? Mengadu domba, ya, mengadu domba. Karena disebutkan, ya, inna syaitana qad ayyisha, syaitan itu sudah putus asa, mas. Ayyisha. Apa? An ya'budahul musalluna walakin fi tafrish bainahum. Dia menginginkan agar orang-orang yang sholat itu beribadah kepadanya. Namun, itu enggak bisa. Makanya dia apa? Walakin tafrish bainahum. Namun, dia itu mengadu domba di antara mereka. Maka antum lihat, ada orang anggapnya paling benar, yang lain salah. Ya, maksudnya apa? Yang lain salah itu manakala dengan apa, mas? Hawa nafsu, bukan dengan dalil, bukan dengan dalil ilmiah. Dia mengatakan barang siapa yang ikut golongan saya maka akan masuk surga, atau barang siapa yang ikut ya kelompok saya ini, apalagi merasa dirinya adalah paling kelompok keamanan CPD, ya, kemudian mengatakan bahasanya barang siapa yang masuk golongan pengamanan ini akan masuk surga. Ya. Ini masya Allah. Mengerikan, mas. Mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza Jal menjauhkan kita dari sikap dan keyakinan seperti itu. Kenapa, mas? Kalau orang sudah merasa yakin bahwasanya dirinya yang paling benar, dirinya yang bisa masuk surga, dan tidak ada keinginan untuk mengajak orang lain, hanya golongannya saja, maka dia pun akan acuh. Dia pun tidak akan bersama orang lain untuk bersama-sama masuk surga. Tapi dia menginginkan apa? Menyendiri. Dia ingin menjauhkan diri dari jamaah kaum muslimin. Paham sampai di sini? Itu yang diinginkan syaitan, mas. Itu yang diinginkan syaitan. Jadi orang Islam itu harusnya kuat. Kenapa jadi lemah? Karena diadu domba oleh syaitan, dipecah belah. Sehingga apa yang terjadi? Kita satu sama lain, kepada sama saudara, sama-sama pakai peci, ada jenggotnya, bahkan mengikuti sunnah, gak seneng. Islamophobia, memakai istilah-istilah kekinian, moderasi beragama dan yang lainnya, itu semuanya adalah apa? Tipu daya syaitan untuk apa? Memecah belah kaum muslimin, tafrish. Karena syaitan itu sudah tidak bisa lagi orang yang sholat di masjid dipaksa untuk melakukan kesyirikan, untuk melakukan menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan syaitan itu sendiri, syaitan sudah enggak bisa. Maka apa yang dilakukan syaitan? Syaitan itu mengadu domba. Kaum muslimin menjadi apa? Gontok-gontokan sendiri. Akhirnya jadi lemah, Mas. Syaitan itu merasa apa? Menangnya dari kaum muslimin karena kaum muslimin gampang diadu domba, Mas. Jadi kalau kita melihat misalnya Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian kita melihat ada orang yang misalnya antum lihat di terminal, dia masih muslim loh. Ya, tapi kadang sholat, kadang enggak. Kemudian antum bilang, najis tralala misalnya. Ya, ih, kira-kira najis tralala. Subhanallah. Itu enggak boleh seperti itu. Justru, mereka itu sangat butuh kepada doa-doa kebaikan kita. Adanya orang-orang yang berbuat zalim, adanya orang-orang yang senantiasa melakukan dosa dan maksiat, itu karena orang-orang yang diberikan hidayah itu terkadang tidak mendoakan atau kurangnya mereka mendapatkan doa-doa kebaikan. Itu patut kita cermati, karena bisa jadi bukan salahnya mereka semata, tapi kita yang telah Allah berikan kecintaan, Allah berikan hidayah, Allah berikan manis lezatnya iman, itu tidak bergeming, tidak mengajak, tidak mendoakan, tidak mendakwahkan, ya. Maka antum lihat kalau ada ya orang-orang yang notabene dia berpakaian muslim minta-minta di jalan, ya, itu sebenarnya yang seperti itu bukan contoh dari Islam. Minta-minta donasi di jalan itu bukan perbuatannya kaum muslimin yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Bukan seperti itu, Mas. Justru agnia, orang-orang yang kaya itu langsung plung-plung-plung. Gak perlu kemudian ada orang yang seperti itu. Nah, terlebih setelah dapat kotaknya, dihitung, beli rokok. Ya, Allah mustahil. Beli makan dari uang itu. Itu juga enggak amanah. Malah kasihan itu. Orang yang seperti itu kasihan. Maka kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada orang-orang yang seperti itu. Nah, lanjutnya, Mas. Dan ini yakni man kharaja anhum fasyadu walladhi yukhalifu fi istiqah. Ya, istiqah al-mala'a ay al-jama'ah. Itu di sini disebutkan kenapa berkaitan dengan hadis itu. Hadis itu bukan hadis syad, ya, tapi hadis ini menjelaskan tentang syad itu gimana. Syad itu yang menyelisihi jamaah, menyelisihi sesuatu yang kuat, menyelisihi yang jauh lebih kuat darinya. Yani man kharaja anhum, yaitu siapa orang yang keluar dari mereka, dari jamaah. Fasyadu, maka dia itu adalah orang yang syad. Huwalladhi yukhalifu fi siqata al-mala'a, yaitu orang yang menyelisihi, di dalamnya ada orang yang siqah, orang yang terpercaya, al-mala'ah, jumlahnya banyak, jama'ah, Mas. Wa ma'lumun, yang diketahui, annal jama'ata akrabu ila sawabi minal wahidi wa arjahu. Dan yang diketahui bahwasanya jama'ah itu jauh lebih dekat dengan kebenaran daripada seorang diri dan lebih kuat lagi, Mas. Ya, walihada yumkin an naqula, ini dimungkinkan untuk kita katakan, innal muallifa rahimahullah qala, penulis di sini mengatakan, ma yukhalifu thiqatan fihi al-mala, apa yang menyelisihi seorang yang thiqah, ya, orang yang seorang thiqah menyelisihi thiqahnya jauh lebih banyak lagi, ya. Ala sabili misal, contoh. Ya, contohnya adalah wa annal murada bil qaidati anna syadza huwa, dan yang diinginkan dari kaidah ini bahwasanya syad itu adalah ma yukhalifu ma khalafa fihi thiqat. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan di sini tentang ma yukhalif thiqatun fil mala. Ya. Jadi kalau misalnya disebutkan lagi ma yukhalif thiqatun fil mala. Seorang yang thiqah yang menyisi di dalamnya ada thiqah yang jauh lebih banyak lagi, Mas. Ya, makanya annal murada bil qaidah, kaidahnya adalah syad itu adalah ma khalafa fihi, orang yang dikatakan syad itu adalah ma khalafa fihi as-siqatu man huwa arjahu minhu adadan au adalatan au dhabtan au dhabtan. Jadi apa seorang siqah menyelisihi orang yang lebih kuat darinya, baik jumlahnya atau adalahnya. Adalah itu apa? Masfuk. Nek lalik bangetan. Anak EDW. Apa, Mas? Aywa Allah mabuyah. Istiqomah duddin wal muru'ah. Jadi istiqomahnya agamanya dia dan muru'ah. Adab sopan santunnya dia. Itu lurus, Mas. Dijaga. Makanya disebutkan di sini ma khalafa fi thiqatu man huwa arjahu minhu adadan au adalatan au dhabtan. Ya, dhabtan di sini ada penguasaan hadis. Dhabtan itu adalah penguasaan hadis, dan dhabt itu ada dua. Apa, Mas? Dhabtul kutub dan dhabtul sudur. Penguasaan itu ada dua. Penguasaan kaitannya dengan dada, maksudnya di sini apa? Dihafal. Dan ada dhabtul kitab, penguasaannya berdasarkan kitab. Oh, ini ada di kitab ini, oh ini ada di kitab ini, ada kitab ini halaman sekian-sekian. Tapi terkadang ketika ditanya lafadznya bagaimana, dia masih ragu. Paham saya di sini? Nah. Dan ada berapa ulama yang di situ Allah gabungkan tentang dhabtnya. Ada dhabt kitab dan dhabt sudur. Nah. Dan semoga Allah Azza menganugerahi kepada kita dobet itu, Mas. Begitu juga anak keturunan kita. Semoga Allah Azza wajal anugerahkan kepada mereka dobet. Dobet di sudur dan dobet bil kutub, atau dobet kutub dan dobet sudur. Nah, wal mu'alif, mu'alif di sini dzakaral qismal awwala wa huwa, mu'alif itu menyebutkan tentang pembagian yang pertama, yaitu adalah al adadu li annal mala'a jama'atun. Ya. Jadi mu'alif di sini menyebutkan tentang bagian yang pertama, macam yang pertama, wahwa al-adadu, yaitu bilangan. Li'annal mala'a jama'atun, karena mala' itu adalah jama'ah. Ya. Itu jama'ah. Adad itu jumlah. Ya. Kalau berkaitan dengan jumlah, tentunya kalau banyak itu makanya jama'ah. Nah, banyak. Waqad yuqal, dan dikatakan innal mala'a hum asyraful qaumi. Kama qala ta'ala. Al mala' itu adalah ya yang paling atau pemuka-pemuka kaum. Pemuka-pemuka kaum. Ya, ningratnya lah sebutannya. Paling gampangnya adalah innal mala'. Mala' itu adalah pemuka bangsawan. Bangsawan kaum. Allah Azza berfirman, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi. Di surat Al-A'raf, Mas, ayat 88. Antum lihat di surat Al-A'raf 88, Mas. Buka Qur'annya, Mas. Al-A'raf surat ke-7 ayat 88. Nah. Di situ qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumi. Ya, lanukhrijannaka ya Shu'aib walladhina amanu ma'aka min qaryatina أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهون. Pemuka-pemuka dan kaum Syu'aib yang menyombongkan dan berkata, sesungguhnya kami akan mengusir kalian, wahai Syu'aib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami. Atau kalian kembali kepada agama kami. Berkata Syu'aib, dan apakah kalian akan mengusir kami, kendatipun kami tidak menyukainya. Nah, kayak, قَدِفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Sungguhnya kami mengadakan kebohongan yang benar terhadap Allah. Ya. In udna fi millatikum ba'da idnajjana Allahu minha. Sungguh kami mengadakan kebohongan yang benar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu sesudah Allah melepaskan kami daripadanya. Allah. Nah. Kemudian وَمَعْلُمٌ yang diketahui أَنَّ الْأَشْرَفَ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ هُمُ الْحُفَّاتِ الْعُدُولِ فَيَقُونُ كَلَامُهُ شَامِلًا. Ya. مَنْ هُوَ أَرْجَهُ عَدَدًا أَوْ عَدَلَةً أَوْ حِفْضًا. Maksudnya di sini tentang ya tentang adan isyak dulu ya Allah. Apa? Dan satu. Ya, kita lanjutkan sedikit. Nah, jadi di sini mu'alif menjelaskan tentang bagian yang pertama, yaitu adalah tentang al-adad, jumlah. Jadi menyelisihinya itu tentang yang lebih kuat dengan jumlah yang lebih banyak. Ya, dan ini sudah jelaskan. Dan yang disebutkan di sini, wa ma'lumun annal asyrafa fi ilmi al-hadith wal huffad wal udul. Yang paling mulia dari ilmu hadis itu adalah, mereka itu adalah al-huffad. Al-huffad jamak dari hafid, yang banyak hafalannya, dan udul, yang adil. Adil tadi apa? Istiqomah itu din wa muro'ah. Istiqomahnya agama dan muro'ah, adab sopan santunnya. Fayakunu kalamu syamilan, ya, man huwa arjahu adadan, maka perkataannya beliau adalah syamilan, menyeluruh, meliputi orang-orang yang arjah adadan, kuatnya itu secara apa? Sisi jumlahnya. Au adalatan, atau adalahnya adalah tadi tentang istiqomah din dan muru'ah. Au hifdun, atau hafalan. Kemudian misalul adad, contoh dari adad, ya. Kalau tadi kaitannya dengan misalul adad, rawa jama'atun an syaikhihim. Rawa jama'atun an syaikhihim haditsan. Tsumman farada ahaduhum bi riwayatin tukhaliful jama'ata wa huwa thiqatun. Contohnya adalah jama'ah, berapa para ulama itu sudah meriwayatkan satu hadis dari syekhnya mereka. Dari syekhnya mereka. Contohnya Pak, ini misalnya di baris ini. Ada Rizal, ada Mas Widat, ada Aziz. Ini anak baru maklek ini, Mas. Nah. Kemudian ada Mas Soni. Nah, ini semuanya meriwayatkan dari anak. Kemudian Mas Soni meriwayatkan sesuatu yang menyendiri. Ya, menyendiri, menyelisihi apa yang anak riwayatkan. Dan beliau, Mas Soni mengatakan, ini saya ngambilnya juga dari Ustadz, padahal itu bukan perkataan anak. Maka di sini Mas Soni melawan dari tiga yang lainnya. Ya, ini secara jumlah seperti itu, Mas. Nah, kemudian fanaqulu, maka kita katakan inna hadhi riwayata syadatun. Ini riwayat ini adalah syad. Li'annahu khalafa man huwa arjahu minhu bi'itibaril adadi. Karena dia itu menyelisihi apa yang hadis itu, ya, dia itu hadis yang menyelisihi yang lebih kuat darinya. Ya, menurut sisi pandang apa, Mas? Adad, jumlah. Paham? Nah, wa misalul arjah, ya. Sekarang kita masuk pada tadi adad, sekarang wa misalul arjah adalatan aw khifdun ma'lumun. Kalau kaitannya arjahnya, yang lebih kuatnya itu adalah secara adalahnya atau hifdhonnya, hifdnya, hafalannya, maka itu diketahui. Naqulu al-awwalu huwa ar-rajihu. Yang pertama adalah rajih. Wasani huwa syadzu wa huwa al-hadithun marjuh. Yang pertama adalah rajih. Rajih itu yang kuat, Mas. Asani, yang kedua adalah syadz. Syadz. Wa huwa hadithun marjuh. Itu adalah hadis marjuh. Marjuh itu artinya yang dianggap kuat, sejatinya lemah, gitu loh, Mas. Marjuh. Rajih yang kuat. Kalau marjuh yang dikuatkan, berarti sejatinya dia itu apa? Lemah. Itu marjuh. Wa nusammil hadits alladhi yuqabilu syadz bil mahfud. Dan kita menamakan hadis yang, ya, opposite-nya, ya, itu bertentangan dengan syadz, itu adalah mahfud. Nah, contohnya insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang, insyaallah bi'inillah. Nah, naktafi bihadil qudra.